نهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu kita ucapkan dengan izin dan rezeki yang jiwa, kembali kita dipertemukan di hari yang ke-9 daripada bulan Ramadhan ini. Seiring itu, semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, keluarga, kepada para umat yang mengikuti jejak langkahnya di jalan kebajikan dan kebaikan dan dulu sekarang hingga yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah langgar dan muhajirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan ini, wahwan sahur awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu ilmu minan nar. Awal Ramadan diturunkan oleh Allah rahmah, dan pertengahan Ramadan adalah maghfirah, keampunan, dan akhir Ramadan ilmu minan nar, pembebasan dari api neraka. Allahumma arhamni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi ya rabbal alamin. Allahumma atini minan nar wa adkhilni jannata ya rabbal alamin. Itu adalah kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat tasbih yang selalu ketika kita ucapkan ketika kita berada di bulan yang penuh mubarakah ini. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menggambarkan: Anibu ila rabbikum wastaghfiru min dzunubikum wastanibul ma'asi fi sabil haram. Anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhan. Selama 11 bulan kita, selain daripada bulan Ramadan, kita kadang kala tersalah. Kita kadang kala tersilap, baik disengaja ataupun tidak disengaja, perbuatan-perbuatan dosa yang kita kerjakan, perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh keampunan inilah Rasulullah menggambarkan kepada kita untuk kembali kepada Tuhan kita. Kita mengingat betapa banyak dosa-dosa yang kita kerjakan selama ini. Wastaghfirun min dzunubikum, dan kita disuruh untuk banyak-banyak minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa yang telah kita perbuat. Wastanibul ma'asi, dan kita disuruh untuk menjauhi semua bentuk kemaksiatan, kejahatan, kejelekan, yang kita lakukan selama ini. Inilah kesempatan bulan Ramadan untuk mengucapkan taubat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Ketika Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini diturunkan pada tanggal 2 Syaban tahun kedua Hijriah, bertepatan waktu itu 18 bulan setelah baginda kita hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Inti dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Puasa yang kita laksanakan setelah Ramadan, apakah 30 hari ataukah 29? Kadangkala ada yang tunai dan ada yang terhutang. Puasa yang terhutang itu dikenal dengan istilah puasa qadha. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka dia terhutang, dia dibolehkan untuk tidak berpuasa di kala itu, min ayyamin ukhra, dan disuruh mengganti hutang itu di hari-hari lain daripada di luar bulan Ramadan. Artinya 11 bulan kita berkesempatan untuk mengganti puasa-puasa kita yang tertunda. Yang sakit, artinya sakit itu benar-benar kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah puasa. Kalau dia sakit, ngilu kepala sakit, pusing-pusing, tidak paksa apa puasa. Atau ada sakit paru sedikit, lalu pada lamanya. Umumnya dia ujar ceramah bilangnya sakit, disuruh membuka. Hanya sakit paru sedikit, kalau ingin dia anak membuka, tak salah. Kata tawa menahan liur, kata tawa menahan rokok. Awalnya safari wa'idah tu'in ayyamin ukhra, atau sedang dalam perjalanan. Perjalanan maksud adalah perjalanan masa fatul qasri. Membolehkan seseorang untuk mengkafir satu sembahyang dua marhalah atau sejauh 80,2 km. Ada yang mengatakan 90, ada yang mengatakan 94 km. Jadi kalau yang mulai sini ke Banjar, kira-kira hanya 60 km. Tidak ada alasan berputar. Nah, kalau mulai sini ke Martapura, nanti 100 kurang lagi. Artinya ada alasan untuk terbuka. Cuma dalam perjalanan ini, kalau sekarang, apakah itu menjadi barometer atau tolak ukur untuk terbuka? Bayangkan kalau yang kendaraan ditempuh dalam waktu 2 jam. Kalau kita menggunakan Garuda, Batavia Air atau Lion Air kurang lebih ditempuh mungkin kalau nya 80 km, 100 km dengan Garuda kira-kira 15 menit, 20 menit sampai. Tapi kalau nya ditempuh dengan pesawat yang canggih, kontrol sportalik yang kecepatannya sama dengan kecepatan suara, kira-kira di Martapura ditempuh dalam waktu 1 menit, 2 menit selesai. apakah dalam masa sekarang masa fatwa kasri itu membolehkan seseorang untuk berbuka, itu masing-masing sampian saja mempertimbangkannya. Kata hukumnya siapa dong? Mungkin ada sampian punya pengalaman-pengalaman. 2 menit, 3 menit, tapi kalau nyanting kejar, walaupun jauh dikejar dengan pesawat super canggih, kontor super sonik, itu dalam waktu 5 menit sampai untuk menempuh dalam waktu perjalanan. Beda dalam masa Rasulullah. Kalau masa Rasulullah itu juga bisa mau unta. Nah, kira-kira jauh ini ke unta masa kurang. Kira-kira, jadi kalau dalam hal, dalam perjalanan, masing-masing sampian aja menilai, keringanan hati menilai, apakah aku anak berbuka atau kada. Kemudian, ayat ini kenapa jadi diturunkan Allah? Pada waktu itu, kalau kita melihat asbabun nuzul dari ayat ini, sebab turunnya ayat ini, waktu itu ada sahabat yang bernama Maula Ka'ib bin As-Sa'id. Beliau seorang yang tua renta, tua bangka, artinya tidak mampu untuk berapa-apa, tetapi beliau memaksakan diri untuk berpuasa. Faiz ini adalah seorang budak yang dimerdekakan. Kemudian beliau mendengar ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam tadi, beliau memaksakan diri untuk berpuasa. Ujar Nabi, ya, dari turunnya ayat Al-Baqarah 184, faman kana minkum maridan, barang siapa yang bujur-bujur sakit. Bujur-bujur sakit. Hah? Sakit dengan sakit, sakitlah itu beda. Padahal ketambahannya beda maknanya. Ya? Mobil. Kalau mobil bujur, tapi palanya mobil-mobilan. Beda ya. Artinya sakit, sakit-sakitan. Pura-pura sakit, ngalo kepala sedikit, lalu pikir, lalu buka. Masa beliau tak berokok. Nah, alasan mengkini, kalau kepala sakit parut, tidak ada alasan. Wa'alalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Islam adalah agama mudah. Islam tidak memperak-perakkan pemeluknya untuk menganut mengamalkan ajaran agama Islam. Dan Allah wa'alalladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Barang siapa yang kada mampu, maka dia dibolehkan untuk tidak berbuka dengan catatan memberi makan fakir miskin sebagai bayar fidyah. Siapa yang dimaksudkan dengan golongan ini? Yang pertama adalah orang-orang yang tua renta yang tidak sanggup untuk berpuasa. Manulah manusia lanjut usia, orang kai-kai yang sudah tua, yang tidak mampu lagi untuk berpuasa, itu dibolehkan untuk tidak berpuasa. Kemudian para ibu yang sedang hamil, dan para ibu yang lagi menyusui anak. Tergampangan orang hamil. Artinya orang hamil dari umur 1, fase pertama 1 sampai 4 bulan, itu dikenal dengan fase pertama. Fase pertama itu sebenarnya bayi ibu tidak perlu memerlukan asupan makanan. Karena makanan itu adalah dari ibunya. Tetapi yang paling berat pada fase pertama ini, kalau ibu yang mengalami sering muntah, pusing-pusing, kadangkala disertai dengan penyakit-penyakit yang datangnya macam-macam. Anak berjalan sedikit jam, menciumnya kada taruhan, pusing, muntah, nah itu dibolehkan untuk berpuasa. Tetapi kalau yang dia tahan saja untuk berpuasa, tidak. Dan yang fase kedua adalah ketika ibu yang hamil dari umur 5 bulan itu sampai 8 bulan, ini bayi sangat memerlukan sekali asupan-asupan makanan, sari pati makanan. Makanya kalau yang umur 5 sampai 8 bulan, ibu harus banyak makan makanan yang mengandung vitamin dan gizi untuk menambah, untuk menjaga perkembangan janin di perut. Nah, tetapi kalau yang pola makan bisa diatur, bersahurnya gizinya cukup, kemudian berbuka gizinya cukup, kemudian ditambah dengan suplemen-suplemen yang menambah pertumbuhan si bayi, tidak ada larangan juga, yang terkuat lagi. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah mereka yang bergelut dalam pekerjaan-pekerjaan yang berat, seperti buruh-buruh tambang atau buruh-buruh bangunan, karena mungkinnya tidak mau setiap hari kaliannya itu dia pembisik-bisikan yang lain karena bisik. Jadi dibolehkan untuk tidak berpuasa. Ada alasan bukan buru-buru bangunan yang makan anak batu, ada alasan karena puasa. Karena ini disamakan dengan para ibu atau bayi yang hamil. Nah, kemudian apabila yang tidak bisa berpuasa, wa'alan ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin, disuruh untuk memberi makan bagi miskin sebagai pembayar fidyah. Fidyah itu artinya satu kewajiban yang ditinggalkan, satu kewajiban puasa yang ditinggalkan, itu dibayar memberi makan seorang fakir miskin sehari. Kalau dalam bulan puasa makannya cuma 2 kali, artinya kita menjamin makannya bersahur dan menjamin makannya di kala berbuka. Berapa nilainya? Hitung aja. Misalnya bersahur, jangan bayar pinjaman atau bersahur yang pinjaman yang diserahkan pintu bungkus, buka pintu. Nyaman banget kan ya. Ini berapa bungkus? 2.000 lah. Buka 2.000, berarti 4.000. Ini bayar pinjaman, tetap melakukan. Ngomong nih. Jadi dipikirkan wujud-wujud. Nah, ada yang memadahkan 3/4 liter, ada yang memadahkan 1 kilo. 1 kilo itu dalam rincian 1/2 kilo gasan nasinya, 1/2 kilo gasan lauk dan lain sebagainya. Yang nyamannya itu dihitung kadar masak standar warung. Jadi warung itu ada teh hangatnya, kemudian ada pisangnya, ada lauknya, yang lauknya dihitung lengkap. Jangan kata jangan dihitung minyaknya, tapi apalagi dipuruk minyak lokal pulang banyaknya penjara, lalu harganya 1.000-an naik. Berarti 2.000 nya berartikan, nah itu salah, itu makal-makal. Artinya, ayat yang selanjutnya adalah wa'anad lajina yuti kunahu bidiyatun ta'amu miskin paman tatawa kairam kabuwa kairam. Bagaimana kalau bidiyatnya misalnya di kampung ini banyak orang miskin, kita beri makan nih, serunya apa? 10 pakai miskin atau 20 pakai miskin atau sekampungan pakai miskin yang ada di kampung ini kita kumpul, dari serunya itu lebih baik jatuh. Jadi fidyah itu jangan hanya sebatas menghitung yang nyamannya. Artinya kalau yang banyak fakir miskin kita undang perasaan, satu kewajiban puasa yang kita tinggalkan, lalu kita bayar fidyah dengan banyak memberi makan fakir miskin, itu lebih baik. Ya, karena afdalus shadaqah, shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik shadaqah puasa Nabi adalah shadaqah yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Nah, jadi yang dimaksud dengan paman karena mari dan awam ala sabari tadi, yang pertama adalah orang sakit, yang kedua adalah orang yang dalam perjalanan, Yang ketiga adalah bagi perempuan yang kedatangan haid atau nifas. Haid itu yang terpendek adalah 1 hari, yang terpanjang adalah 15 hari. Kalau yang bini kita misalnya sampai hari ke-16 masih keluar jiwa darah, itu namanya pada darah haid dalam keadaan sedikit. Itu darah apa istilahnya ada penyakit. Makanya kewajiban itu setelah 15 hari, kewajiban itu seperti manusia normal. Jadi kalau misalnya anak sembahyang mandi dulu, pasang pembalut sembahyang. Anak sembahyang, nah, kemudian anak sembahyang cuma repot jualan, melaksanakan cuma kewajiban-kewajiban yang lain, itu seperti manusia normal. Dan juga dibolehkan mereka ketika nifas. Nifas itu, ya ada yang cepat, 10 hari ada yang 20 hari ada yang 40 hari. Cuma kebiasaan orang kampung menggenapkannya 40 hari. Walaupun ya, misalnya sudah 30 hari sudah kada keluar lagi darahnya, cuma karena habis menghirkan anak sampai lalu digenapkan yang 40 hari. Dan darah nifas itu paling lama adalah 60 hari. Setelah masa 60 hari, kewajiban itu seperti manusia normal lagi. Mungkin inilah sekedar renungan untuk kita, ya maklum pemain cadangan, pemain inti tidak hadir. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.